بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتك. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan insyaallah kajian ada wadawa, membahas di sini tentang beberapa hadis yang semoga bisa mengobati beberapa hal dari penyakit-penyakit jiwa kita. Kita mulai halaman ke-65 dari terjemahannya. Dimulai ya setelah alhamdulillah pada kemarin atau pekan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita telah membaca suatu hadis dalam Musnad Imam Ahmad yang panjang berbicara tentang nasib orang beriman dan orang kafir di kuburnya. Kita sama-sama berlindung kepada Allah Ta'ala dari azab kubur. Sekarang kita menuju ke sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim dari Jabir. Ia berkata, Nabi SAW bersabda, Kullu muskirin haram, wa inna 'ala Allah Azza wa Jalla ahdan liman syaribal muskira أن يسقيه من طينة الخبال. وقيل وما طينة الخبال؟ قال عرق الجن، عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. كل مسكر حرام. Setiap yang memabukkan itu haram. Di sini mutlak atau umum, apapun yang memabukkan itu menjadi haram. Memabukkan di sini itu yang membuat seseorang tidak begitu sadar. Dan tidak mesti sesuatu memabukkan ini dari anggur saja atau dari buah-buahan, bahkan yang berupa lem saja itu bisa memabukkan dan menjadi haram. Haram untuk dicium. Ya. Jadi setiap yang berpotensi memabukkan, yang sudah diketahui ini akan memabukkan seseorang yang menciumnya atau meminumnya atau memakannya, maka itu haram. Misal kalau misalnya dosis karet atau biji karet misalnya, sebagian orang kalau misalnya memakan biji karet tersebut dengan porsi yang banyak, maka itu akan memabukkan dia. Kalau misalnya ada orang, ya memang dia mudah mabuk, kemudian kalau makan biji karet beberapa butir saja atau dua butir saja itu bakal mabuk ya. Maka biji karet itu haram atasnya. Jadi apapun yang memabukkan itu haram. Sesungguhnya Allah berjanji terhadap siapa saja yang minum muskira, minum minuman yang memabukkan atau makanan atau apapun yang memabukkan itu, maka nanti di neraka dia akan diberi minum dari tinatul khabal. Ada yang bertanya, wa ma tinatul khabal, apa yang dimaksud dari tinatul khabal? Qal araku ahli araku ahli nar au usaratu ahli nar, yaitu keringat atau cairan perasan tubuh penghuni neraka. Itu balasan bagi orang yang meminum khabar. Di dalam Musnad Imam Ahmad, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Ini kita banyak qiraah tapi kita tadabburi ya. Rasulullah SAW bersabda, "Inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un. Attati as-sama' wa haqqo laha an ta'it. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa 'alayhi malakun sajid. Law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsira. وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى السعودات تجأرون إلى الله عز وجل." Syif sini ya hadis yang mencurahkan perasaan Nabi SAW. Yang sebenarnya kalau kita tadabburi, kita akan tertegur benar-benar. Kata Nabi SAW, "Inni ara ma la tarawun." Sungguh aku melihat apa yang tidak kalian lihat. "Wa asma'u ma la tasma'un." Dan aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Di sini melihat apa yang tidak kalian lihat. Rasulullah SAW kadang-kadang ditampakkan jin oleh Allah Subhanahu Wa Taala di beberapa kesempatan. Misalnya ketika ada seorang sahabat lupa membaca Bismillah, kemudian tiba-tiba sahabat itu membaca Bismillah, Rasulullah pun tertawa. Tertawa kenapa? Karena melihat adanya jin yang makan bersamanya dan mengambil manfaat dari apa yang dimakan oleh sahabat tersebut. Setelah sahabat tersebut membaca Bismillah, tiba-tiba jin itu memuntahkannya. Ya, kemudian di kejadian-kejadian lainnya, Rasulullah SAW melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Malaikat yang pernah kita bahas, ya, dua malaikat datang kemudian ke langit pertama, ke langit kedua, dan seterusnya. Wa asma'u ma la tasma'un, mendengar apa yang tidak kalian dengar. Contohnya, mendengar sebagian dari azab kubur. Ya kan? Ketika berjalan bersama dengan para sahabat, kemudian melalui sebuah kubur, kata Nabi SAW, "Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir." Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diazab, dan tidak diazab melainkan karena sesuatu yang dianggap kecil, yaitu tidak istitara anil baul, tidak menutup dari air kencingnya, dan namimah. Nah, jadi Rasulullah SAW itu memiliki khawas. Khawas itu berarti kekhususan yang tidak dimiliki oleh selain beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kekhususan tersebut Allah berikan melalui panca indera beliau, terutama dua, yaitu pandangan dan pendengaran. Kata Nabi tadi, "Inni ara ma la tarun wa asma' ma la tasma'un." Sungguh saya mendengar apa yang tidak kalian lihat, dan saya melihat apa yang tidak kalian lihat, dan saya mendengar apa yang tidak kalian dengar. "Attatis sama," langit mengeluarkan suara, ya, semacam rintihan. Syuf langit itu ada suara semacam rintihan. "Wa haqqa laha an ta'it," dan langit memang berhak untuk mengeluarkan suara semacam itu. 81 Ibnu al-Athir berkata dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis, maksudnya banyaknya malaikat di langit memberatkan langit tersebut sehingga terdengar suara semacam rintihan. Kita tahu dalam Baitul Izzah atau ya, dalam Baitul Ma'mur, ya, Baitul Ma'mur itu para malaikat berbondong salat di dalamnya setiap hari 70 ribu malaikat. Sehingga langit pun merasa keberatan saking banyaknya malaikat mengeluarkan suara semacam rintihan. Nabi SAW bersabda kembali, "Ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa 'alaihi malakun sajid." Tidaklah di dalamnya terdapat suatu tempat sebesar empat jari melainkan terdapat malaikat yang sujud. Subhanallah. Subhanal Malik. Tidaklah didapat di langit ya. Tidaklah terdapat suatu tempat sebesar empat jari saja, melainkan terdapat malaikat yang sujud. Dan wallahu alam tata cara bagaimana. Tidak bisa kita gambarkan dengan nalar biasa kita. Syuf, di sini penting nih kalimat. "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan, wa la bakaytum kathira." Sekiranya kalian tahu apa yang saya tahu, niscaya kalian benar-benar akan sedikit tertawa. Dhahiktum qalila. Sedikit tertawa. Syuf, ini berarti menunjukkan orang yang banyak tertawa Ini menunjukkan orang yang sedikit ilmunya. Kalau misal kita lihat mafhum mukhalafah dari sini, lau ta'lamu nama a'lam, kalau kalian tu tahu berilmu sebagaimana yang apa aku ilmui, la dhahiktum qalila, maka kalian akan sedikit tertawa. Menunjukkan semakin banyak orang tertawa berarti semakin dia itu lalai dan semakin menunjukkan bahwasanya kurang ilmunya. Maka banyaknya bercanda, banyaknya tertawa, banyaknya lalai, banyaknya komentar yang tidak penting, ya, itu menunjukkan sedikitnya ilmu. Ya, makanya orang yang banyak bicara, semakin banyak orang bicara, semakin banyak kesalahannya. Ya, bicara ini maksud bukan dalam konteks pendidikan seperti ini, atau dalam konteks menghafal Al-Quran atau menghafal hadis, tapi dalam konteks kelalaian. Semakin sering orang lalai, semakin banyak kesalahannya dan semakin menunjukkan ketidakberilmuannya. Itu tadi. Wala bakaitum katsira, banyak menangis tidak akan banyak menangis. Baik. Itu kalau misalnya kita mengetahui apa yang Rasulullah ketahui. Nah, berarti bisa jadi barometer keilmuan seseorang tentang Allah Ta'ala itu adalah banyaknya dia menangis. Dan menangis yang dimaksud menangis karena takut kepada Allah, menangis karena terkesima dengan kebesaran Allah, menangis karena sabar akan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Tapi muskilahnya, betapa sulitnya kita menangis disebabkan besarnya atau banyaknya noda hitam yang menghalangi kita untuk menangis di kalbu kita. Ya. Padahal kalau misalnya kita lebih detail lagi kita rasakan, kenapa kita sulit menangis? Sebenarnya kalbu kita itu sudah menangis. Ya. Jika kita sulit menangis karena Allah, maka sebenarnya kalbu kita itu menangisi kesulitan kita itu. Namun karena saking banyaknya dosa yang meliputi kalbu kita dan banyaknya pelanggaran yang telah dilakukan oleh kita, membuat jasad kita itu tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh amirnya, yaitu kalbunya sendiri. Bayangkan, jika kalbu tidak bisa mengontrol jasad, itu menunjukkan udah disfungsinya udah besar itu. Ada yang rusak, ada yang terputus. Ia menunjukkan berarti kita ini ada kemunafikan di dalam kalbu kita. Ya, ada kemunafikan, yaitu antara zahir dan batin beda. Ya. Bisa jadi sulitnya kita menangis itu karena kemunafikan kita. Ya, lalainya kita. Sedikit ilmunya kita. Saya punya teman seorang dai, alhamdulillah, yang tinggal di tanah Sunda ya. Pernah suatu ketika ada seorang bapak-bapak. Seorang bapak-bapak ini curhat ke teman anak ini. Anak bertahun-tahun, kata, saya bertahun-tahun enggak pernah menangis. Tapi pengen nangis. Nah, ini menunjukkan sebenarnya ya, kalau misalnya kita lama enggak nangis karena mengingat Allah, itu pasti ada perasaan enggak enak. Ada perasaan bersalah. Kok saya pengen merasakan lagi nangisnya itu, gitu. Saya pengen merasakan lagi nangis karena Allah, di hadapan Allah. Tapi kok nggak bisa itu? Nah, kebekuan di hati, ilmu yang tidak diamalkan, atau sedikitnya ilmu dan makin sedikitnya ilmu kita yang diamalkan. Jadi nangis susah jadinya. Nah, bapak-bapak tersebut curhat, ini saya mau nangis, saya udah lama, saya nggak pernah nangis, kenapa? Itu bayangkan, kalau misalnya kita mungkin di tradisi kita, nangis itu adalah perbuatan cengeng ya. Tapi kalau nangis di hadapan Allah, cengeng di hadapan Allah itu adalah kebaikan dan kemuliaan sebenarnya. Dan orang ini pengen nangis di hadapan Allah, tapi nggak tahu gimana caranya, nggak tahu apa pendorongnya, bagaimana. Kangen dengan banjirnya pipi dengan air mata, kangen dengan isaknya suara, kangen dengan menggigilnya raga, gitu. Kangen dengan semua itu. Semua orang kangen, semua ahli maksiat itu kangen dengan dengan keadaan di mana dia bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kita semua kangen. Karena kita tahu kita telah banyak bermaksiat, kita terlalu banyak salah pada Allah dan pada makhluk-makhluk Allah. Tapi muskilah kita tidak tahu bagaimana caranya meminta ampun kepada Allah. Bagaimana caranya menangis di hadapan Allah. Entah karena saking malu atau entah karena memang kita tidak tahu malu. Banyak orang sekarang ingin menangis tapi enggak tahu gimana cara menangis. Nah, bapak-bapak itu curhat teman-teman, teman saya, teman anak. Dan teman-teman pun enggak tahu gimana solusinya karena ini masalah kalbu. Dan kemudian oke ikut pengajiannya. Dan suatu ketika teman-teman ini mengkaji tentang orang tua, tentang ayah dan ibu. Nah, mulai dari situ terenyuh bapak-bapak itu, akhirnya mulai menangis membanjir. Ternyata setelah bertahun-tahun gak pernah nangis, baru bisa jebol itu tangisannya, pecah tangisannya, karena membahas tentang kedua orang tua. Ya, jadi pembahasan tentang kedua orang tua kadang-kadang atau seringkali bisa menghilangkan sekat-sekat itu, noda-noda itu, ya. Karena membahas tentang orang tua itu membahas tentang fitrah juga, membahas tentang fitrah juga, ya. Sehingga seseorang ketika diberikan tema pembahasan orang tentang orang tua, apalagi kalau orang tuanya sudah meninggal, itu kan kembali menuju fitrah dia. Itu fitrahnya apa? Rahim, kasih sayang. Kasih sayang yang telah lama hilang gitu kan, dan telah lama dirindukan namun tidak bisa didapatkan, akhirnya nangis orang itu. Jadi insyaallah banyak kesempatan untuk menangis dan banyak cara untuk menangis, cuman memang hati kita itu yang masih terkunci. Kemudian kembali kita ulang, lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku tahu ya wahai manusia, wahai muslim, niscaya kalian benar-benar akan sedikit tertawa, banyak menangis. Maka jangan tertipu kita dengan teman-teman yang banyak tertawa. Banyak tertawa, ceria, tertawa terus. Sesungguhnya itu teman-teman justru yang kayak gitu yang harus dijauhi. Kenapa? Karena tidak akan membawakan kita kepada keberuntungan akhirat. Justru kelalaian bawahnya. Wa na'udzubillah. Tapi coba misalnya cari teman yang kalau kita berkumpul dengannya kita ingat pada Allah Ta'ala. Yang kalau kita berkumpul kepadanya, kita merasa diri kita kerdil, kemudian membuat kita mudah menangis. Nah, ini teman yang insya Allah nanti akan bareng-bareng menuju dengan kita ke surga insya Allah. Dan kalau misalnya kalian tahu apa yang aku tahu, وَمَا تَرَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ, kalian tidak akan bersenang-senang dengan wanita di atas tempat tidur. Bersenang-senang dengan wanita di atas tempat tidur itu bisa dibilang di antara puncaknya keindahan duniawi. Ya, berarti bisa dipahami ini, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, tidak akan bisa kalian menikmati dunia ini apapun itu. Kalau kalian tahu, kalau kalian sudah pernah melihat neraka, kalau kalian sudah pernah melihat lengkingan jeritan para penghuni neraka atau orang yang mendapatkan azab kubur, kalian tidak akan bernafsu dengan wanita. Hilang nafsu kalian. Tetapi dengan rahmat dan hikmah dari Allah, kita masih diberikan kesempatan ini untuk melampiaskan nafsu, ya, keinginan. Wala kharajtum ila as-su'udati taj'aruna ila Allah azza wa jalla. Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan keluar ke jalan-jalan untuk memohon pertolongan kepada Allah. Karena nanti perkara nanti itu akan besar. Yakini perkara nanti itu akan besar. Ketika kita setelah wafatnya itu perkara itu begitu besar. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan masya Allah, kemarin juga ada melihat seorang wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seseorang yaitu waktu kemarin kecilitan ada ta'ziah, dan menyempatkan diri untuk mentakziah dan seorang kiat wafat. Sebagaimana wafat-wafatnya manusia umumnya, yaitu sudah dibungkus dengan kain kafan dan kita lihat apa wajahnya sudah pucat, enggak berdaya, lebih enggak berdaya dibandingkan bayi yang baru lahir. Apa yang bisa dilakukan oleh mayit dengan fisiknya itu? Enggak bisa, diam. Yang udah kemarin kita bahas pekan kemarin, mayit itu akan dibawa oleh malaikat ke langit nanti. Dicek nih malaikat, mayit ini yang baik atau buruk dia. Dan masya Allah, hanya sekilumit kemarin mendengar dari teman ini, pria ini, bapak ini usia 40 tahun, dahulu adalah salah satu ketika masih mudanya itu penggerak ngaji di kampung itu, ya, bersama dengan beberapa orang kawannya. Syekh ini pikirkan, nanti kalau misalnya kita wafat, imma kebaikan kita yang diingat, imma keburukan kita yang diingat, mana yang diingat oleh orang-orang? Itu dia. Mungkin kita memang tidak layak untuk bercita-cita supaya diingat, enggak, bukan itu yang kita ingin. Tetapi orang yang insyaallah Allah berikan kebaikan, keutamaan itu, ketika dia wafat, orang akan menyebut-nyebut kebaikan dia. Kemarin alhamdulillah disebut-sebut kebaikannya oleh teman-teman. Iya. Nah, sekarang kita bagaimana modal kita nih? Tetapi ya tidak juga kita berpacu supaya nanti disebut-sebut banyak, enggak. Karena nanti dapatnya riya dan sum'ah. Melainkan kalaupun misalnya kita tidak terkenal, biarkanlah kita menjadi asing bagi penduduk bumi namun masyhur bagi penduduk langit insyaallah. Itu jauh lebih baik. Dan kita tahu dalam majlis halaqo ilm seperti ini insyaallah Allah taala akan mengirim dan mengutus para malaikatnya untuk mendengarkan juga apa yang dikaji dan mendoakan ghufran, pengampunan untuk kita semua. Ya, jadilah yang terbaik insyaallah. Jadilah mayit. Ya, kita berpesan kepada diri kita, jadilah kita ini mayit yang diterima oleh Allah. Dan jika Allah Ta'ala menerima kita nanti setelah matinya kita, maka meskipun jutaan manusia mencela kita, maka tidak ada guna celaan mereka, melainkan apa yang Allah miliki itulah yang terbaik. Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah radhiyallahu anhu mendengarkan apa yang Rasulullah SAW sabdakan tadi, berkata, aku ingin menjadi sebatang pohon yang ditebang. Sahabat sendiri sampai ketakutan nanti jadi apa. Dan orang-orang kafir kelak akan menyesal. Kelak akan menyesal. Dalam surat An-Naba dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yaqumur ruh, di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, di hari manusia itu akan melihat apa yang dia lakukan dulu selagi di dunia. Berarti kalau antum misal hujan-hujanan naik motor demi kajian ya, demi mencari ilmu misalnya, demi mengkaji tafsir, itu akan dilihat nanti. Iya. Iya. Misal kalau antum mengingat memori misal masa lalu ketika berjuang, misal berjuang bersama teman-teman antum, apa yang antum rasakan? Terharu, pengen nangis, terkenang. Nanti di akhirat itu lebih-lebih, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Antum melihat, antum bangun pagi, ya capek, tapi dipaksain, kemudian Allah permudah jalan menuju misalnya ke kajian. Dan setelah kajian misalnya antum merasakan alhamdulillah rezeki nikmat ilmu dari Allah. Rutinitas hari ini jadi. Kemudian diperlihatkan nanti di akhirat, lebih-lebih mungkin antum, kita akan menangis, masya Allah, alhamdulillah ini yang saya lakukan di dunia. Yauma yadhurru mar'u ma qaddamat yadah. Dan orang-orang kafir atau orang-orang yang berbuat zalim akan diperlihatkan dan mereka akan menangis nanti, takut. Tapi apa kata orang-orang kafir? Fayaqul kafir, ya laitani kuntu turoba. Aduh, duh, duh, duh, seandainya saya ini dulu jadi debu aja deh. Itu yang dituturkan oleh orang-orang kafir. Kemudian diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia menuturkan, kami pergi mengiringi sebuah jenazah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setibanya di kuburan, beliau duduk di tepinya dan berkali-kali melihat ke dalam kubur. Beliau pun bersabda, yudghatul mu'minu fihi dhaghtatan tazulu minha hamailuh wa yumla'u 'alal kafiri nar. A'udzu billah. Di dalam kubur orang mukmin dihimpit dengan suatu himpitan yang menghancurkan urat-urat kedua testisnya. Alhamdulillah. Terhimpit nanti di tanah, dan himpitan itu bisa menghancurkan urat-urat kedua testisnya. Ya, kedua biji pelirnya gitu. Itu bisa hancur. Itu secara fisik. Kita akan hancur nanti, kita akan hancur. Dan itu masih adalah kenikmatan itu. Dibandingkan dengan orang kafir, wa yumla'u 'alal kafiri nara. Sedangkan kuburan orang kafir dipenuhi dengan api. Ya Allah, lindungi kami dari api neraka dan api azab kubur. Allahumma amin. Di sini ada arti dari al-hamail adalah urat-urat kedua testis. Na'udzubillah. Di dalam Musnad Imam Ahmad juga dari Jabir dan juga dalam Sahih Al-Bukhari, ia berkata, kami pernah pergi bersama Rasulullah SAW ke tempat sahabat Sa'ad bin Mu'adz ketika beliau meninggal radhiyallahu anhu. Kami pernah pergi bersama Rasulullah ke tempat Sa'ad bin Mu'adz ketika beliau meninggal. Ta'ziah. Setelah Rasulullah mensolatkannya dan jenazahnya diletakkan di dalam kubur serta kuburan tersebut beliau telah diletakkan, beliau bertasbih. Kami pun bertasbih dalam waktu yang lama. Sesudah itu beliau bertakbir. Kami kembali bertakbir dalam waktu yang lama. Lihat-lihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, ittiba' mereka kepada Rasul. Rasul bertakbir, mereka ikutan bertakbir. Rasul bertasbih, mereka ikutan bertasbih. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau bertasbih kemudian bertakbir? Beliau menjawab, laqad tadayaqa ala hadha al-'abdi as-salih qabruhu hatta farraja Allahu anhu. Kuburan tersebut telah menghimpit hamba yang soleh ini. Di sini Rasulullah memberikan tazkiyah, rekomendasi tentang Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dikatakan al-'abd as-salih. Ini hamba yang soleh, hamba yang soleh, kuburannya itu sampai menghimpit dia. Tapi farrajallahu anhu, Allah melampangkan itu. Lihat-lihat secara fisik kuburannya, ia terhimpit, kita nanti itu terhimpit. Makin hari makin terhimpit secara fisik. Tapi Allah lapangkan bagi hamba yang soleh. Jadi banyak-banyak beramal supaya kubur kita itu luas, lapang. Di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza wudi'atil janazah wa ihtamalaha ar-rijalu 'ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghayra salihah qalat ya wailaha ayna tadhhabuna biha." يسمعوا صوتها كل شيء للإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. Ini ngeri sekali. Idza wudi'at al-janazah, ketika jenazah telah diletakkan, wahtamal ar-rijal 'ala a'naqihim, dan diusung oleh orang-orang di atas pundak mereka. Coba bayangkan, bayangkan kita, kita yang kita nih. Ketika kita nanti diusung oleh orang-orang wafat kitanya, ya dibawa, digopong orang-orang. Lihat, kita ini saleh atau toleh, saleh atau bukan kita, saleh atau tidak kita. Cek sekarang, sekarang cek. Sekarang kita saleh atau tidak. Sekarang kita saleh atau tidak. Jika dahulu dia orang yang saleh, jika dahulu kita adalah orang yang saleh, maka kita akan berkata nih, qaddimuni qaddimuni. Segerakan, ayo segerakan, cepat-cepat, pengen cepat-cepat. Pengen cepat-cepat ketemu Allah. Tapi ya masalahnya sekarang kita enggak merasakan pengen cepat-cepat ketemu Allah. Wa ikanat ghairu salihah. Kalau misal ternyata waktu di dunia dia bukan orang yang saleh. Qalat ya wailaha. Aina tadhhabuna biha duhai, celakalah saya. Kalian mau bawa saya ke mana? Gitu kan. Sambil merintih nangis-nangis. Yasma'u sawtaha kullu syai'in illa al-insan. Suara terdengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Semua makhluk menyaksikan, mendengarkan suara rintihan itu, suara keluhan itu, suara kegelisahan tersebut. Walau sami'ah al-insan la su'iq. Seandainya manusia mendengarnya, tentulah ia akan pingsan. Di dalam Musnad Imam Ahmad radhiyallahu anhu, dari Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tadnu syamsu yawmal qiyamah ala qadri mil. Pada hari kiamat matahari mendekat hingga jaraknya menjadi satu mil. Wa yuzaru fi harriha kada wa kada, panasnya akan ditambah sekian dan sekian. Taghli min harru'usu kama taghli al-qudur. Astaghfirullah. Kepala-kepala mendidih seperti panci yang mendidih. Na'udzubillah. Allah. Allah. Kepala-kepala mendidih seperti panci yang mendidih. Ya'raquna fiha 'ala qadri khatayahum. Astaghfirullah. Orang-orang mengeluarkan keringat sesuai dengan dosa-dosa mereka. Allah. Allahu akbar. Allahu musta'an. Orang-orang mengeluarkan keringat sesuai dengan dosa-dosa mereka. La ilaha illallah. Minhum man yablughu ila ka'baihi. Ada yang sampai mata kakinya saja. Wa minhum man yablughu ila saqaihi. Ada yang sampai kedua betisnya. Wa minhum man yablughu ila wasatihi. Ada yang sampai separuh tubuhnya. Wa minhum man yaljimuhul araq, ada yang sampai ke mulutnya. Tenggelam berarti ya. Ini karena apa? Karena dosa-dosa. Coba kita ingat apa dosa-dosa kita ya. Kezaliman-kezaliman kita misalnya. Pernah enggak kita memberitahu kepada orang tentang keburukan, kemudian orang itu mengikuti keburukan yang kita tunjukkan pada mereka dulunya? Kita sekarang udah taubat, coba. Mungkin kita pernah memberikan link atau cara yang buruk untuk melakukan sesuatu, yang kemudian dosanya berlipat-lipat. Ya. Yang orang itu kemudian mengikuti kita, kemudian berlipat-lipat dosanya ke kita, dan kita seperti berinvestasi dosa, menabung dosa sampai kita mati misalnya. Masih orang itu melakukan dosa yang kita tunjukkan. Fana'udzubillah dari hal-hal seperti ini. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Dosa-dosa masa lalu kita ya. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni kita ya Allah. Itu nanti dosa kita berefek banget itu nantinya. Di antaranya berefek terhadap keringat kita nanti, na'udzubillah. Jasa-jasa buruk kita kepada orang-orang yang kemudian diikuti oleh orang-orang lain. Oh, na'udzubillah. Na'udzubillahi min syururi anfusina ya Rabbana. Na'udzubika min syururi anfusina. Allahumma birahmatika nastaghith ya Rabbana. Dan kepala-kepala itu kembali kita ingat mendidih seperti panci yang mendidih itu sesuai dengan kadar dosa yang kita lakukan dan seberapa kita menginfluence orang dari dosa pada dosa-dosa tersebut. Maka tebuslah ya. Kalau misalnya kita pernah melakukan itu pada orang lain atau berefek pada orang lain sehingga mereka mengikuti kita, maka tebuslah sekarang dengan menyebarkan kebaikan kepada kaum muslimin. Tebus, tebus. Ganti. وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Dan selingkanlah setelah sayyiat yang kita berikan dengan hasanah. InsyaAllah hasanah tersebut InsyaAllah menghapus, menghapus. InsyaAllah. Allah Ta'ala Rahim, Ra'ufur Rahim, InsyaAllah akan terhapus itu saya kalau kita menyelingkannya dengan hasanah. Lawan saya tersebut dengan hasanah yang kita lakukan sekarang yang semoga akan memberikan kebaikan buat kita semua insyaallah. Jadi kita ruwat bi sayyatul hasanah tamhuha insyaallah. Yaitu selingkanlah setelah keburukan yang kita lakukan, pernah kita ingat keburukan kita lakukan, kita selingkan dengan kebaikan taubat, sedekah, beramal. Maka Allah Ta'ala akan menghapus itu insyaAllah Ta'ala. Di dalam Musnad Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Kaifa al-amu wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarn?" Bagaimana mungkin aku hidup senang sedang pemilik sangkakala telah siap meniup sangkakala di mulutnya. "Wa hana jabhatahu yastami'u mata yumar wa yafanfukh." Dahinya merunduk, ia mendengarkan secara seksama kapan ia diperintahkan untuk meniup terompah itu. Para sahabat bertanya, "Kaifa naqul ya Rasulullah, apa yang harus kita ucapkan?" Qul, "Qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkal." Katakanlah, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alaihi tawakkalna." Katakan cukup, cukuplah Allah, Allah buat kami ya Allah. Cukuplah engkau ya Allah. Dan dia adalah sebaik-baik penolong. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alaihi tawakkalna. Kami bertawakal kepada Allah. Cukup. Allah Ta'ala ni'mal wali, ni'mal nasir. Sebaik-baik penolong di saat susah atau di saat kapanpun itu. Di dalam Al-Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia meriwayatkan secara marfu', tanya, "Man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi misyatihi laqiya Allah Ta'ala wa huwa 'alaihi qadban." Siapa yang ta'azzama fi nafsihi, membanggakan dirinya, astagfirullah, atau ikhtala fi misyatihi, atau congkak dengan gaya jalannya, na'udzubillah, hai dengan hal-hal seperti ini, ini saya laqiya Allah Ta'ala wa huwa 'alaihi ghadban, dia akan bertemu, berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah Ta'ala murka kepadanya. Fa na'udzubillah. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, astagfirullah, "Innal musawwirina yu'adzabuna yawmal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya para penggambar, para penggambar di sini yang menggambar Allah Ta'ala alam dengan konteks menggambar dengan tangan, ataupun bisa dimaksud yaitu yang membuat patung, akan diazab pada hari kiamat. Na'udzubillah. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian buat, terutama patung-patungnya. Termasuk juga Allah Ta'ala alam ketika membuat karikatur atau karakter di misalnya PS atau di game-game itu, ya. Jangan. Di dalam As-Sahihain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW bersabda, bahwasanya beliau SAW bersabda, inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. Astagfirullah. Sesungguhnya jika salah seorang dari kalian nanti meninggal dunia, maka akan ditampakkan kepadanya tempat duduknya kelak. Pada waktu pagi dan petang. Jadi kalau misalnya nanti kita wafat, ya dikubur, itu akan Allah perlihatkan maq'ad kita, yaitu tempat duduk kita kelak nanti di akhir. In kana min ahli jannah fa min ahli jannah. Jika ia termasuk penghuni surga, maka ia akan melihat tempat duduknya insyaallah di surga. Wa in kana min ahli nar, na'udzubillah, fa min ahli nar. Jika ia termasuk penghuni neraka, maka ia akan melihat tempat duduknya di neraka. Fa yuqal, lalu dikatakan padanya, hadza maq'aduka. Astaghfirullah. Hadza maq'aduka hatta yub'atsaka Allahu 'azza wa jalla yawm al-qiyamah. Ini tempat duduk kamu nanti sampai Allah Ta'ala membangkitkan kamu pada hari kiamat. Na'udzubillah. Masih dalam riwayat Sahihain dari Ibnu Umar juga, Nabi bersabda, "Idza sara ahlul jannati fil jannah wa ahlun nar fil nar." Jika bil maut hatta yuqafa baina al-jannati wan nar thumma yuzbah. Jika penghuni surga sudah berada di surga dan penghuni neraka sudah berada di neraka, maka didatangkanlah kematian hingga diletakkan di antara surga dan neraka lantas disembelih. Thumma yunadi munadin ya ahlal jannah. Setelah itu ada yang menyeru, wahai penghuni surga, khuludun fala maut, kekekalan dan tiada kematian. Wa ya ahlin nar, wahai penghuni neraka, khuludun bila maut, kekekalan dan tiada kematian. Fayazdadu ahlul jannati farhan ila farhim. Maka bertambah kegembiraan penghuni surga. Wayazdadu ahlun nari huznan ila huznim. Dan bertambah pula kesedihan penghuni neraka. Na'udzubillah minan nar. Maka sering-sering kita doa setelah sholat atau di akhir sholat, doa dengan Allahumma inni أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Berlindung kepada Allah dari azab jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah dajjal. Astaghfirullahaladzim. Di dalam Al-Musnad Imam Ahmad dari Ibn Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham sementara di antara terhadap satu dirham yang haram, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama ia masih memakai pakaian tersebut. Astaghfirullah. Maksudnya salat yang dia memakai pakaian itu, maka salat itu enggak diterima. Karena memang doa orang yang malbasnya haram enggak dijawab doanya. Oke, bagaimana mungkin kita sholat misalnya dengan pakaian yang masih dengan pakaian haram. Kemudian Ibnu Umar memasukkan kedua jarinya ke dalam dua telinga, kemudian berkata, tulilah kalian wahai kedua telingaku jika tidak mendengar Nabi bersabda demikian. Tapi ya, insyaallah kita cukupkan dulu sampai sini kajian dakwah-dakwah kita halaman 70 insyaallah. Kita teruskan pekan depan. Kita cukupkan sampai sini insyaallah. Masih banyak lagi sabda-sabda Nabi menceritakan bagaimana nanti kelak kita, dan semoga Allah jadikan kelak kita baik insyaallah. Insyaallah. Tapi itu tergantung semua dari amalan kita sekarang ya. Maka berbaik-baiklah dalam beramal dan bersungguh-sungguhlah, istiqomahlah, semoga Allah Ta'ala memberikan kita rezeki ikhlas dan istiqomah dalam mencari ilmu ini. Allahumma subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.